sucikan jiwa, jernihkan hati dengan tazkiyatun nufus. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل فذنبي كبير وزادي قليل فمنا علي بعفو جميل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Pendengar budiman, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di radio kesayangan kita ini dalam rubrik Tazkiyatun Nafs, penyucian jiwa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai 10 pelebur dosa. Pendengar, manusia yang hidup di dunia ini pasti tidak terlepas dari yang namanya dosa. Setiap orang di dalam menjalankan kehidupannya pasti pernah melakukan yang namanya dosa. Entah itu dosa kecil ataupun dosa besar. Yang paling terpenting bagaimana caranya agar dosa tersebut diampuni oleh Allah Azza wa Jal. Sebab tujuan hidup kita di dunia ini adalah ingin selamat hingga masuk ke surganya. Bagaimana mungkin kita bisa memasuki surganya Allah Azza wa Jal sementara kita masih terlumuri oleh berbagai dosa? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk meleburkan dosa kita, yaitu yang pertama, taubat. Hal ini disepakati oleh kaum muslimin berdasarkan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Artinya katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguhnya Dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Allah Ta'ala juga berfirman dalam Quran Surat At-Taubah ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Artinya, tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah maha penerima taubat lagi maha penyayang. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat yang ke-25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Artinya, dan Dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dan masih banyak ayat-ayat lainnya semisal ini yang menunjukkan bahwa taubat akan meleburkan dosa. Yang kedua, istighfar, memohon ampunan pada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana terdapat dalam sebuah hadis bahwa Nabi SAW bersabda, jika seorang hamba berbuat dosa, lalu ia berkata, wahai Rabbku, aku betul-betul telah berbuat dosa, ampunilah aku. Rabb yang menjawab, hambaku telah mengetahui bahwa ia memiliki Rabb yang maha mengampuni dosa dan menghukumi setiap dosa. Aku telah mengampuni hambaku. Kemudian ia berbuat dosa lainnya, lantas ia pun mengatakan pada Rabbnya, wahai Rabbku, aku betul-betul telah berbuat dosa lainnya, ampunilah aku. Rabb yang menjawab, hambaku telah mengetahui bahwa ia memiliki Rabb yang maha mengampuni dosa dan menghukumi setiap dosa. Aku telah mengampuni hambaku. lakukanlah sesukamu, maksudnya selama engkau berbuat dosa lalu bertobat, maka Allah akan mengampunimu. Kemudian ia pun melakukan dosa lain yang ketiga atau keempat. Dalam Sahih Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Setelah itu Allah akan mengganti kalian dengan umat yang berbuat dosa, kemudian mereka akan memohon ampunan kepada Allah, beristighfar, dan Allah pun pasti akan mengampuni mereka. Dapat kita katakan bahwa sebagai pelebur dosa ialah istighfar. Memohon ampunan pada Allah Azza wa Jal disertai dengan taubat. Hal ini sebagaimana terdapat di dalam hadis Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, bukanlah orang yang terus berbuat dosa orang yang meminta ampunan, beristighfar, walaupun ia kembali melakukan dosa dalam sehari sebanyak 100 kali. Pendengar, sebagian ulama mengatakan bahwa istighfar tanpa taubat pun dapat melebur dosa. Karena istighfar yang disertai dengan taubat itulah yang ada pada orang yang ingin bertobat. Sedangkan istighfar yang tidak disertai dengan taubat, maka ini akan didapati pada sebagian orang yang beristighfar, di mana istighfar mereka di dalamnya terdapat khasyah, yaitu rasa takut yang sangat kepada Allah Azza wa Jal. Ada pula rasa ingin kembali kepadanya, inilah yang dapat menggugurkan dosa-dosanya. Sebagaimana masalah ini dapat kita lihat tentang hadis di toko, orang yang memiliki kartu La Ilaha Illallah. Kartu tersebut ternyata lebih berat dari dosa-dosanya yang begitu banyak. Ini semua karena ia memiliki sidq, kejujuran, sifat selalu membenarkan, dan ikhlas sehingga menghapuskan dosa-dosa yang ada. Begitu pula hadis tentang dosa seorang pelacur yang diampuni karena ia memberikan minum pada seekor anjing karena di dalam hatinya ada iman. Dan masih banyak contoh lainnya selain itu. Pendengar budiman, demikianlah pembahasan kita pada edisi kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan hikmahnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibul qulub wa nuru hudak yudhi'u as-sabil.